Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa menghadiri pengajian rutin untuk membahas adab dan akhlak di dalam Islam di Masjid Jenderal Besar Sudirman di Kota Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purwokerto, Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya, serta para pemirsa Surau TV, Niaga TV dan Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Malam hari ini 26 Syaban 1439 Hijriah atau tanggal 11 Mei 2018, kita akan menyelesaikan insyaallah pembahasan tentang hadis yang nomor 21. Betul? Hadis nomor 21 yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab beliau Bulughul Maram, Kitabul Jami'. Redaksi hadisnya: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Anas bin Malik. Ini sudah kita sampaikan biografinya pada pertemuan yang lalu, semoga Allah meridhai beliau. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, والذي نفسي بيده, demi Allah. Siapa yang bersumpah? Siapa yang bersumpah? Nabi SAW. Demi Allah, la yu'minu abdun, seorang hamba tidak dianggap beriman, hatta sampai. Berarti apa yang akan disebutkan sesudahnya adalah syarat supaya seorang hamba dikatakan beriman. Demi Allah, seorang hamba tidak dianggap beriman kecuali hatta yuhibba li jarihi aw li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Seorang hamba tidak dianggap beriman kecuali saat dia bisa mencintai tetangganya atau mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini meluruskan pemahaman sebagian orang yang sempit di dalam memahami konsep keimanan di dalam Islam. Sebagian orang mengira ketika dia sudah sholat, ketika dia sudah puasa, ketika dia sudah haji, ketika dia sudah umrah, dia pikir dengan seperti itu sudah menjadi mukmin yang sempurna. Sudah menjadi mukmin yang ideal. Belum. Loh Ustaz, apakah sholat, puasa, zakat itu bagian dari iman? Betul, bahkan itu sebagian dari rukun iman. Kita bukan sedang mengatakan sholat gak perlu, puasa gak perlu, zakat gak perlu. Bukan. Tapi kita sedang meluruskan sebagian orang yang memahami bahwa iman itu hanya itu. Iman itu hanya sholat, iman hanya puasa, iman hanya haji, iman hanya umrah. Tidak demikian. Hadis yang tadi kita dengarkan menggambarkan kepada kita betapa luasnya dimensi keimanan. Sampai-sampai Nabi SAW saking seriusnya apa yang beliau sampaikan, sampai beliau bersumpah. Sering kita sampaikan, apa sih fungsi sumpah dalam sebuah pembicaraan? Apa? Orang sumpah itu biasanya untuk menunjukkan apa? Kesungguhan, keseriusan. Bahwa apa yang disampaikan ini benar-benar, gak bohong. Gitu. Saya tanya, Nabi SAW perlu bersumpah supaya kita yakin dengan apa yang beliau sampaikan? Perlu gak? Orang yang beriman, tanpa Nabi SAW sumpah, kita sudah percaya. Seandainya Nabi SAW menyampaikan hadis tadi tanpa beliau awali dengan sumpah, kita percaya. Apalagi sampai Nabi SAW itu mengawali sabdanya dengan sumpah. Ini menunjukkan bahwa apa yang akan beliau sampaikan setelah sumpahnya itu sesuatu yang serius. Sesuatu yang penting. Bahkan apa yang beliau sampaikan tadi, kita harus mencintai saudara kita seperti kita mencintai diri kita sendiri. Itu adalah salah satu syarat masuk surga. Jadi ini bukan masalah yang remeh. Itu salah satu syarat supaya kita terhindar dari api neraka. Bukan sesuatu yang remeh. Dalam sebuah riwayat yang lain yang disebutkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman ahabba an yuzahzaha 'anil nari wa yadkhalal jannah." Barang siapa yang pengin diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke surga. Dengarkan baik-baik. Masing-masing dari kita pasti pengin masuk surga selamat dari neraka. Dengarkan apa yang akan disampaikan oleh Nabi SAW berikut ini. Siapapun di antara kalian yang pengin selamat dari neraka, pengin masuk surga, fal ta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir. Hendaklah ketika dia meninggal dunia, dia meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini satu syarat. Satu syarat orang yang pengin masuk surga terhindar dari neraka. Saat meninggal dunia, dia meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir. Cukup? Cukup atau tidak? Belum. Nabi sebutkan syarat berikutnya. وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَ إِلَيْهِ. Syarat yang kedua, kalau pengin masuk surga terhindar dari neraka, sikapilah orang lain seperti dia menyikapi dirinya sendiri. Berbuat baiklah kepada orang lain seperti dia berbuat baik kepada dirinya sendiri. Jadi bukan hanya konsep keimanan hablum minallah, tapi juga mencakup hablum minannas. Ini syarat supaya kita bisa masuk surga. Maka jangan pernah bermimpi kita mencapai kesempurnaan iman kalau kita belum mencintai saudara kita seperti kita mencintai diri kita sendiri. Ustaz, ada orang punya hobi. Hobi artinya apa? Kesukaan. Sesuatu yang dia sukai. Sesuatu yang dia cintai. Dia mencintai wedang cium. Hobinya apa? Wedang cium. Dan dia suka kalau bertamu ke rumah orang lain, seandainya dia ini disuguhi wedang cium. Saya mau mengamalkan hadis tadi, Ustaz. Paham maksudnya? Apa? Saya suka disuguhi wedang ciu. Maka kalau ada tamu datang ke rumah saya, ya tak suguhi ciu. Apa seperti itu maksudnya? Seperti itu atau tidak? Iya. Tidak. Kenapa tidak? Bismillah. Katanya disuruh mencintai saudara seperti mencintai diri sendiri. Menyukai buat orang lain seperti menyukai buat diri sendiri. Saya suka kalau disuguhi wedang ciu. maka saya pun suka menyuguhi wedang ciu. Apa seperti itu? Tentu jawabnya tidak. Yang penting tidak dulu gitu ya, masalah dalil nanti gitu ya. Jawabannya tidak. Kenapa? Karena hadis Nabi SAW, ini kaidah. Hadis Nabi SAW itu tidak bisa difahami hanya dilihat dari satu redaksinya. Hadis Nabi itu memiliki banyak apa? Redaksi. Atau dengan bahasa bahasa ilmu hadisnya adalah jalan riwayat. Hadis Nabi SAW itu memiliki banyak riwayat. Kalau kita ingin benar di dalam memahami sebuah hadis, maka riwayat-riwayat itu harus dikumpulkan. Karena satu riwayat akan menafsirkan riwayat yang lain. Ini kaidah. Makanya Imam Ahmad rahimahullah beliau mengatakan, al-hadithu idza lam tujma' turuquhu lam tafhamhu. Hadis itu kalau riwayatnya belum dikumpulin, belum dipadukan, maka engkau tidak akan bisa memahami hadis itu dengan benar. Kalaupun kamu memahami, maka pemahamanmu tidak benar. Alias pemahamannya akan sepotong-sepotong seperti memahami hadis dengan wedang ciu. Maka mari kita bawakan riwayat yang lainnya supaya kita paham apa maksud dari hadis yang tadi kita bawakan di awal. Di dalam riwayat lain yang disebutkan oleh Imam Ahmad dalam kitab beliau Al-Musnad, dan riwayat ini nyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, Nabi SAW bersabda, la yu'minu abdun, seorang hamba tidak dianggap beriman, hatta yuhibba li akhihi al-muslim ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Kasih garis bawah minal khair. Terjemahannya, seorang hamba tidak dianggap beriman sampai dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Apa yang perlu kita garis bawahi? Kebaikan. Saya tanya, wedang ciu itu kebaikan apa keburukan? Setuju? Rokok kebaikan apa keburukan? Keburukan apa kebaikan? Berarti kalau jenengan suka disuguh rokok, jangan nyuguh rokok kepada orang lain, itu maksudnya. Karena rokok bukan kebaikan. Ini ngomong-ngomong ini setuju apa enggak sih? Saya enggak tanya sama yang enggak ngerokok. Saya tanya sama yang ngerokok. Rokok itu kebaikan apa keburukan? Orang suaranya tadi. Apa? Tergantung. Tergantung apa nih? Jenengan itu loh, kalau pengen tahu rokok baik atau buruk, jenengan itu mau rokok baca bismillah enggak sih? Baca bismillah enggak? Tahu tuh mon ngerokok bismillah. Tahu tuh mon? Orang, Mbok. Itu sudah contoh bukti nyata rokok bukan baik. Makanya enggak perlu pakai bismillah gitu loh. Kalau minum air putih, baca bismillah enggak? Bismillah. Tema kita bukan rokok hari ini. Kebaikan itu apa? Dijelaskan di dalam syarah Sahih Muslim dari Imam An-Nawawi. At-ta'at wal asya'al mubahah. Kebaikan itu mencakup ibadah, ketaatan, dan sesuatu duniawi yang mubah. Sesuatu duniawi yang mubah. Mubah ini bukan bahasa Jawa. Mubah ini bahasa Arab. Apa artinya mubah? Sesuatu yang diperbolehkan. Berarti sesuatu yang halal. Ya, wedang ciu kan enggak halal. Berarti enggak masuk kategori. Atau dengan kata lain singkatnya, bahwa kita tidak dianggap beriman sampai kita mencintai kebaikan duniawi dan ukhrawi untuk saudara kita sebagaimana kita mencintai kebaikan duniawi dan ukhrawi untuk diri kita. Jadi kebaikan itu ada yang sifatnya apa tadi? Duniawi, dan ada yang sifatnya ukhrawi. Kita bahas yang mana dulu? Duniawi dulu apa ukhrawi dulu? Duniawi. Ya, sekarang kita hidup di dunia. Kebaikan duniawi itu seperti apa? Contoh, ketenangan. Apa? Ketenangan. Tidur nyenyak. Kebersihan. Bau yang harum. Apa tadi contohnya? Ketenangan, kebersihan, bau yang enak, yang harum. Rizki yang lancar. Itu sesuatu yang sifatnya duniawi. Kita tidak akan dianggap sempurna keimanan yang ada di dalam hati kita sampai kita mencintai kebaikan-kebaikan itu buat orang lain seperti kita mencintai kebaikan itu untuk diri sendiri. Simpelnya, kalau kita suka tenang, maka bikinlah sesuatu yang membuat orang lain tenang. Kalau kita suka lingkungan kita bersih, maka wujudkan itu buat orang lain. Kalau kita suka mencium bau yang sedap, maka ciptakan bau yang sedap buat orang lain. Kalau kita suka rezeki yang lancar, maka jangan Anda merasa jengkel ketika rezeki orang lain lancar. Satu, ketenangan. Jenengan merasa senang ketika punya tetangga yang suaranya tidak mengganggu istirahat Anda. Contoh misalnya, Anda punya tetangga nyetel tape. Tape-nya itu suaranya tidak mengganggu jenengan. Senang atau tidak? Senang. Maka lakukan itu kepada orang lain. Kalau nyetel tape, itu jangan terlalu keras karena mengganggu orang lain. Jenengan suka ketika ada tetangga masuk rumah dengan motornya, suaranya tidak terlalu keras supaya tidak mengganggu istirahat Anda. Maka lakukan itu untuk tetangga Anda. Jangan sampai kita penginnya tenang tapi kita mengganggu orang lain. Contoh, pakai knalpot bobokan. Pakai knalpot apa? Bobokan. Masa pulang malam-malam jam 11 malam, orang satu RT bangun semua. Gara-gara knalpot bobokan Anda. Apa Anda katakan knalpot knalpotku? Iya, tapi kan kupingku di kupingmu. Anda enggak suka ketika ada orang lain di samping Anda pakai suara yang memekakkan telinga. Betul, tip itu tip Anda. Salon-salon Anda. Tapi jangan lupa, Anda punya tetangga yang terganggu dengan suara tip Anda yang memekakkan telinga. Wah, kan cuma 3 hari 3 malam Ustaz, barang gawe. Betul? 3 hari 3 malam. Hanya untuk memuaskan syahwat suara. Pasang speaker setinggi-tingginya. Satu menghadap ke timur, satu menghadap ke barat, satu menghadap ke selatan, satu menghadap ke utara. Kalau belum suaranya sampai ke desa yang sampingnya, belum puas. Subhanallah. 3 hari 3 malam. Anda membuat orang satu kampung gak bisa tidur. Bangga. Tidak sempurna keimanan seseorang sampai dia mencintai kebaikan buat saudaranya. Anda gak suka ketika tidur Anda terganggu dengan suara-suara tersebut. Kenapa Anda lakukan itu kepada orang lain? Ketenangan. kebersihan. Anda enggak suka ketika tetangga Anda punya pohon, kemudian sampahnya mengotori halaman Anda. Kenapa Anda lakukan itu kepada orang lain? Betapa banyak orang-orang yang terganggu dengan sampah, bukan sampah dia, tapi sampah tetangga. Giliran panen orang dibageni. Saben dina kon nyapu. Giliran panen langsung ditebasakan. Sama sekali enggak dikasih tetangganya, subhanallah. Ini hati apa ini? Kebersihan. Aroma yang sedap. Jenengan seneng enggak kalau lagi sholat yang di sampingnya itu baunya wangi? Seneng enggak? Seneng. Tapi kenapa Anda berangkat ke masjid habis makan jengkol? Ada orang seperti itu? Allahu Akbar. Bisa pingsan yang di sampingnya. Kaos dalam. Apa Anda tidak sadar ketika Anda itu Allahu Akbar? Ketiak Anda itu terangkat. Apa enggak sadar? Pikirkan itu. Innal malaikata tata'adza. Innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Malaikat itu terganggu dengan sesuatu yang membuat anak Adam terganggu. Berarti kalau ada orang mengganggu sampingnya jamaah, itu sama saja mengganggu malaikat. Bayangkan, wani-wani ini yang ganggu malaikat. Kaos kakinya itu loh sudah berapa hari dipakai. Ya orang ya kebangetan toh, pas lagi sujud kepalanya persis di belakang kaos kaki jenengan yang sudah seminggu. Itu bagaimana aromanya gitu loh. Ngeri-ngeri sedap. Belum lagi sepiteng. Yang sudah sekian tahun gak pernah dikuras. Gak usah nunggu musim hujan. Sudah meluap kemana-mana. Apalagi musim hujan. Belum lagi bakar-bakar sampah. Sengaja sampahnya itu pas mepet banget dengan jemuran tetangga. Coba bagaimana Anda rasanya? Cucian yang sudah dikasih pewangi, begitu diangkat baunya bau sangit. Apa rasanya coba? Apa Anda tidak sadar bahwa Anda telah melakukan hal yang serupa kepada tetangga? Tidak sempurna keimanan seseorang sampai dia mencintai kebaikan untuk saudaranya, untuk tetangganya. Termasuk juga rizki. Seneng gak Anda kalau rezekinya lancar? Seneng gak? Seneng. Kenapa Anda kemudian merasa sedih saat melihat tetangga Anda yang ada di hadapan Anda rezekinya lancar? Bukankah Anda suka itu terjadi kepada Anda? Kenapa Anda tidak suka itu terjadi buat orang lain? Ketika Anda buka SPBU mini, Pertamini, lancar, rame, Masya Allah, tabarakallah. Tahu-tahu tetangga depannya persis buka SPBU mini. Seneng atau sedih? Jujur. Kalau Anda sedih, berarti belum sempurna keimanannya. Ya tapi kan berkurang. Oke. Nek wis rezekine ora bakal berkurang. Tidak pernah ada cerita rezeki itu salah alamat, itu tidak ada. Allah sudah tetapkan rezeki Anda segini, rezeki dia segitu. Malah kalau perlu kita doakan, ya Allah mudah-mudahan tetangga saya rezekinya lancar, SPBU-nya laris. Maka malaikat akan mengatakan amin walaka bimithlin. Amin walaka mimitslin. Hadis riwayat Muslim. Ketika kita mendoakan kebaikan buat saudara kita, ketika kita mendoakan untuk saudara kita, tanpa saudara kita tahu, maka malaikat akan mengamini doa kita. Dan malaikat berkata, ya koya pada pada. Koya pada pada. Alias kamu juga akan mendapatkan rezeki yang lancar. Ya Allah, jadikanlah SPBU tetangga saya lancar, laris, manis. Malaikat mengatakan, amin, kamu juga laris, manis. Kenapa kita tidak seperti itu? Kenapa malah kita muka-muka bangkrut, muka-muka bangkrut, muka-muka bangkrut. Malaikat amin pada-pada. Apa enaknya sama-sama bangkrut? Bukankah lebih indah kalau sama-sama laris? Ini bagian dari keimanan jamaah. Ini adalah salah satu sarana yang akan mengantarkan kepada kesempurnaan iman. Demi Allah, Nabi SAW awali sabdanya dengan sumpah. Ini adalah kebaikan yang sifatnya apa? Duniawi. Maka mulai hari ini, hiduplah dengan enjoy. Anda buka warung, kanan Anda buka warung, alhamdulillah. Kiri Anda buka warung, alhamdulillah. Depan Anda buka warung, alhamdulillah. Belakang Anda buka warung, alhamdulillah. Mudah-mudahan kabehan laris. Maka hidup Anda akan nyaman. Tidurnya akan bisa nyenyak. Gak perlu pergi ke dukun untuk menjatuhkan saingan bisnis. Gak perlu. Allah sudah bagi rizki. Allah maha tahu rizki kita berapa, rizki tetangga kita berapa. Bahkan kalau perlu kita datang ke sana, kita ucapkan selamat. Ya. Selamat sambil tersenyum ya. Oh, selamat ya. Ini kalau enggak karena waktu yang terbatas, saya akan panjangkan ini. Tinggal berapa menit, Ustaz? Berapa? 10 sampai azan. Ya, enggak apa-apa. Bonus cerita. Ada seorang pemilik supermarket retail besar di Saudi. Bahkan salah satu supermarket retail terbesar. Dia punya direktur pelaksana. Dia komisarisnya dia punya direktur pelaksana. Suatu hari di depannya persis buka retail yang akan menjadi saingannya. Retail baru saingannya. Supermarket baru. Persis di depannya, berhadapan-hadapan. Direktur ini gelisah. Gimana nih? Nanti penghasilannya berkurang. Gimana nih? Akhirnya dia lapor kepada yang punya. Gimana ini? Kita ini ada ancaman. Ada pesaing baru. Ada apa? Ada masalah apa? Ini ada orang mau buka retail baru. Alhamdulillah, kata dia. Sekarang kamu pergi ke sana. Kamu datang ke sana, bantu dia. Apa yang perlu dari kita bantuan? Dia butuh apa, bantu. Direkturnya ini orang mudeng. Ini konsep bisnis apa ini? Karena selama ini dia belajar bisnis dari barat. Yang ada adalah saling menjatuhkan. Ini konsep bisnis apa ini? Kok malah suruh datang ke sana? Kalau bisa kita halangi, kita persulit izinnya, kita suap kanan, kita suap kiri, kita sumpah, kita apa? Kita fitnah sana, kita fitnah sini. Ini kok malah suruh datang? Datang. Bantu dia. Nanti rezeki kita akan berkah. Maka betul datang, bantu apa yang perlu dibantu. Sana juga kaget juga. Pesaing kok malah bantu. Dan akhirnya dua retail ini besar dan terus bersaing. Tapi bersaing dalam kebaikan. Contoh yang lain. Ada pabrik ayam terbesar di Saudi. Pabrik ayam itu maksudnya pabrik peternakan ayam gitu. Terbesar. Pada suatu hari dia punya pesaing, dia punya saingan yang nomor dua. Ini nomor satu, ini nomor dua. Dua-duanya sama-sama berkembang. Karena satu masalah, saingannya ini yang nomor dua ini kolaps, bangkrut. Kalau secara hitungan bisnis, inilah kesempatan emas buat pabrik yang nomor satu ini untuk menguasai. Dibeli sahamnya habis. Setelah itu dia menjadi penguasa tunggal. Dia bisa memonopoli ayam satu Saudi. Ternyata apa yang dia lakukan? Dia datangi yang punya ini. Kamu ada kesulitan materi? Iya. Kamu butuh berapa untuk kembali menstabilkan perusahaan? Wah, besar sekali. Saya butuh sekian. Berapa? Sekian. Sudah. Nih, saya pinjami kamu. Terus bayarnya gimana? Kapan kamu ada kesempatan? Gak pakai bunga. Subhanallah. Dia bantu pesaingnya ini sampai hidup kembali. Dan terus berjalan bersama. Dan dua-duanya sama-sama laris. Inilah konsep bisnis yang Islami. Bukan saling menjatuhkan, bukan saling memfitnah. Dan ini adalah aplikasi dari hadis Rasulullah SAW. Demi Allah, kalian tidak dianggap beriman sampai mencintai kebaikan buat saudaramu seperti kamu mencintai kebaikan buat dirimu sendiri. Ini yang pertama, kebaikan yang sifatnya apa tadi? Duniawi. Kita berpindah kepada kebaikan yang sifatnya ukhrawi. Apa itu? Ibadah. Hidayah. Panjenengan datang ke sini, itu nikmat atau bukan? Nikmat atau bukan? Nikmat. Kita dapat ilmu. Kita dapat pengetahuan baru. Kita dapat ketenangan hati. Kita dapat pencerahan akidah yang lurus. Cara ibadah yang benar. Tidak dianggap sempurna keimanan kita kalau kita tidak menginginkan saudara kita mendapatkan seperti apa yang kita dapatkan. Tidak sempurna keimanan kita seandainya tidak ada keinginan agar saudara kita bisa mendapatkan hidayah seperti hidayah yang kita dapatkan. Maka tidak cukup jenengan sekedar hadir ke sini. Kalau bisa ajak orang lain. Ajak tetangga kita. Ajak keluarga kita. Supaya mereka merasakan kenikmatan seperti yang kita rasakan. Ini adalah salah satu sarana untuk mencapai kesempurnaan iman. Masuk surga itu jangan egois. Apa egois? Mikirkan awake dewek. Cuma mikirkan dirinya sendiri. Seneng gak jenengan kalau tetangga jenengan ikut masuk surga? Seneng gak? Seneng. Maka lakukan sarana untuk itu. Teman kita sekantor, tetangga kita, keluarga kita, ayah kita, ibu kita, istri kita, suami kita, anak kita, kakak kita, adik kita, pakde kita, bude kita, paklek kita, bulek kita, keluarga-keluarga kita. Jangan kita monopoli hidayah ini buat diri kita sendiri. Ini adalah bagian dari kesempurnaan iman. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, seorang ulama besar dari kalangan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Inni la amuru 'alal ayati min kitabillah fa awaddu annan nasa kullahum ya'lamuna minha ma a'lam." Imam Ibnu Abbas ini adalah pakar tafsir paling tersohor. Pernah didoakan oleh Nabi SAW, Allahumma alimhu ta'wil. Ya Allah, ajari Ibnu Abbas ini tafsir Quran. Sehingga Ibnu Abbas adalah ahli tafsir yang sangat terkemuka. Beliau pernah mengatakan, setiap aku membaca ayat di dalam Al-Quran dan aku faham betul tafsirnya, aku ingin semua manusia memiliki ilmu yang aku miliki. Gak puas dia hanya sekedar mengetahuinya. Semakin banyak orang mengetahui ilmu yang beliau miliki, beliau semakin senang. Inilah keimanan. Ada sebagian orang, ketika datang ustadz baru, wah ini saingan ini. Aduh, gimana caranya ini bisa jatuh? Subhanallah. Harusnya bahagia. Harusnya senang. Ketika semakin banyak orang yang bisa berjuang di jalan ini. Ada sebagian orang ngaku beriman. Tapi begitu melihat orang lain melakukan kesalahan, malah girang. Ini gak benar ini. Ketika kita melihat ada orang lain salah, kita harus sedih. Sebagaimana kita sedih ketika kita terjerumus kepada kesalahan. Ada sebagian orang kalau ketemu wah, si Ustadz Anu melakukan kesalahan, wah harta karun. Bahkan kalau perlu dia kumpulkan kesalahan Ustadz itu, gak cukup dia hanya ngumpulkan, satu share. Dan dianggap ini bagian dari jihad. Na'udzubillahi min dzalik. Ini pola pikir seperti apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 19, "Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu." Orang-orang yang senang tersiar keburukan di antara orang-orang yang beriman, lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Maka dia akan mendapatkan siksaan yang pedih di dunia dan di akhirat. Silakan. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pengin saingan bisnis kita sukses. Sebagaimana kita menginginkan bisnis kita sukses. Keinginan ini, menumbuhkannya di dalam hati, mudah apa gampang? Mudah atau susah? Susah atau mudah? Susah. Kenapa? Karena hati kita belum bersih. Karena hati kita belum bersih. Mencintai kebaikan untuk saudara kita seperti mencintai kebaikan untuk diri sendiri, ini tidak mudah. Akan terasa mudah kalau kita mendapatkan taufik dari Allah. Kemudian kalau kita tahu dari mana mulainya. Seluruh kesempurnaan iman tadi diawali dari perbaikan hati. Kenapa seorang sulit untuk menginginkan kebaikan buat saudaranya seperti dia menginginkan kebaikan untuk dirinya sendiri? Karena di dalam hatinya masih banyak bercokol penyakit-penyakit hati. Terutama penyakit hasad. Terutama penyakit iri. Terutama penyakit dengki. Kalau kita ingin mencapai kesempurnaan itu, bersihkan hati dari penyakit iri, dengki, hasad. Ini yang menghalangi kita sulit untuk mempraktekkan hadis Rasul SAW. Bagaimana membersihkannya Ustaz? Berdoa sama Allah. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, Allahumma inni a'udzubika min syarri qalbi. Apa? Allahumma inni a'udzubika min syarri qalbi. Yang merasa sulit untuk membersihkan hatinya dari penyakit-penyakit hati, baca banyak-banyak doa ini. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu. Dari apa? Min syarri qalbi. Dari keburukan-keburukan yang ada di dalam hatiku. Dari penyakit-penyakit hati. Ya Allah, bersihkan hatiku dari itu semuanya. Kemudian yang kedua, sadari apa untungnya hasad. Apa untungnya hasad? Apakah kalau jenengan hasad terus tambah ganteng? Apa kalau jenengan hasad terus tambah kaya? Apa kalau jenengan hasad terus masuk surga? Tidak ada keuntungannya duniawi dan ukhrawi. Yang ada adalah kerugian duniawi dan ukhrawi. Hati gelisah, sulit tidur, sulit makan, lama-lama sulit nafas. Itu kerugiannya ketika kita hasad. Dan di akhirat lebih parah lagi, terancam dengan neraka. Tapi orang yang hatinya bersih dari hasad, hidupnya akan tenang di dunia. Tidurnya akan nyenyak, makannya akan nikmat. Nafasnya akan lancar. Dan di akhirat nanti dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala surga. Allah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 83, tilka darul akhiratu, kehidupan abadi di akhirat di surga, naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Surga dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya yang tidak ingin melakukan kerusakan di muka bumi dan tidak ingin menonjol dibandingkan yang lainnya. Tidak hasad kepada orang lain. Tidak berusaha menjatuhkan orang lain. Itulah surga disediakan buat manusia-manusia yang seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Ini pengajian terakhir sebelum Ramadan. Dan kita akan bertemu di akhir Syawal insyaAllah. Libur 2 bulan. Sekali-kali libur panjang. Kita akan bertemu lagi insyaAllah 14 Juli. Kalau masih dikasih umur oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikasih kesehatan dan dikasih hidayah. Tanggal berapa? 14 Juli insyaAllah. Selama 2 bulan ngapain Ustaz? Ngaji. Ada radio. Ya, 88.8 FM. Ustaz, ketika saya mendapatkan kiriman tulisan bagus yang sangat bermanfaat, maka tulisan itu saya share. Dan saya tidak nge-share kecuali yang bagus-bagus. Tetapi sering ditanggapi kurang baik, malah ada yang memberikan julukan juragan share. Ini bagaimana Ustaz? Ini tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Juragan share, alhamdulillah. Untung bukan juragan ciu. Saya pernah mengisi pengajian judulnya Omongan Orang. Saya nasihatkan kepada yang bertanya ini untuk cari kajian itu. Apa judulnya? Omongan Orang. Anda jadi orang baik akan diomong. Anda jadi orang jahat akan diomong. Mendingan jadi orang baik. Anda jadi orang jahat, enggak nge-share diomong. Nge-share diomong. Nge-share yang baik diomong, nge-share yang jelek diomong. Mendingan nge-share yang baik. Tapi jangan lupa, ikhlas. Yang kedua, diamalkan. Ada sebagian orang begitu bagus share. Anda ini udah ngamalin apa belum? Jangan lupa dengan diri sendiri. Jangan seperti lilin yang cuma menerangi lingkungannya, dia sendiri terbakar. Ya. Ustaz, boleh enggak kita berwudu dengan air di dalam bak kamar mandi sedangkan air tersebut sudah dimasuki atau diobok-obok tangan kita? Tergantung tangan Anda najis apa tidak. Ya, kalau tangan Anda enggak najis enggak apa-apa. Sungai itu berapa orang yang ngobok-ngobok? Air sungai itu adalah air yang suci. Jadi air yang suci itu air hujan, air sungai, air sumur, air laut. Ya. Kecuali kalau Anda tahu persis bahwa di situ ada najis yang merubah baunya, aromanya, warnanya, rasanya. Kalau merubah, ya. Sesuatu yang najis yang merubah. Berarti kalau berubahnya bukan karena sesuatu yang najis, tidak najis. Contoh, sumur itu kan kadang-kadang bau lumut. Bau apa? Lumut. Lumut najis atau tidak? Tidak. Kadang-kadang warna air sumur itu tidak bening. Kalau musim hujan agak coklat. Itu coklatnya karena apa? Tanah. Tanah najis enggak? Tidak. Berarti tidak najis. Ya. Kecuali kalau nuwun sewu kemasukan harta karun berwarna kuning. Kemudian jadi kuning. Dan aromanya sesuai dengan warna kuning tersebut. Nah, ini lain masalah. Ini berarti sudah najis. Paham kan ya harta karun itu? Ya. Jadi insya Allah enggak, kalau tangan Anda enggak najis, ya enggak masalah insya Allah. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kurangannya. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.